بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Semoga kajian-kajian kita ini mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita sekitar kisah Nabi Adam alaihi salam yang banyak dituturkan dan dibahas di dalam ayat suci Al-Quran. Hari ini kita akan membahas surah Taha ayat ke-116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali Iblis, dia menolak. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini kita jumpai juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan juga kisah Nabi Adam alaihi salam pada surah Al-Baqarah ayat ke-35, 36 dan selanjutnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian di dalam ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi Iblis menolak. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis, ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, kisah yang dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak tempat di ayat suci Al-Quran menurut Syekh Mutawalli Syahrawi dan begitu juga jumhur mufassirin bukanlah pengulangan yang tidak ada artinya, tetapi pengulangan-pengulangan kisah atau penggalan-penggalan kisah ini disebutkan misalnya pada surah Al-Baqarah, disebutkan pada surah Taha ini, dan disebutkan pada surah-surah yang lain. Di antara cara daripada Al-Quran memberikan rasa tashwik, yaitu rasa keingintahuan bagi para orang yang membaca Al-Quran bagaimana sebenarnya lengkap dari kisah itu. Sebab kita ketahui bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sangat berfungsi, sangat penting bagi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan keinginan dan kemauan beliau atau mengokohkan semangat beliau di dalam menyampaikan dakwah ini. Sebab dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa adanya tantangan, bahkan banyak sekali halangan dan rintangan yang beliau hadapi, baik itu ancaman pembunuhan, bahkan upaya-upaya untuk membunuh diri beliau. Jadi bukan hanya sekedar menentang ajaran dalam ide wacana, dalam wacana dan ide, tetapi juga berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada ayat ini, wa idh qulna lil malaika, dan ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam fasajadu, sujudlah kamu kepada Adam alaihi salam, maka mereka sujud. Nah, tentu dalam ayat ini mungkin muncul pertanyaan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh makhluknya untuk sujud kepada makhluknya yang lain? Bukankah sujud itu adalah dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para mufassir paling tidak memberikan dua jawaban. Yang pertama adalah bahwa sujud kepada makhluk itu haram hukumnya kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah lah yang memerintahkan supaya para malaikat itu untuk sujud kepada Adam. Jadi sujud kepada Adam di sini bukanlah untuk ketaatan kepada Adam, tetapi ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat maksiat dan tidak pernah menentang atau menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam ini adalah karena ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa sujud di sini bukanlah lil ibadah. Sujudnya para malaikat di sini kepada Adam alaihi salam bukanlah lil ibadah. Yang pertama karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kemudian adalah memuliakan karena Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, dan tentunya dengan proses yang sangat mulia di mana Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung mengajari Nabi Adam alaihi salam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, yang itu dan banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, seperti dijadikannya khalifah di muka bumi dan dipilih sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang diberikan seluruh potensi pada dirinya. Nah, oleh karena itu wajar kalau kemudian malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Artinya sujud di sini bukanlah sujud menyembah, tetapi adalah sujud untuk memuliakan Nabi Adam alaihi salam karena Allah yang memuliakannya, dan sujud ini juga atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah iblis termasuk golongan yang menolak atau golongan yang kufur terhadap perintah Allah, karena Allah yang memerintahkan sujud itu. Apalagi penolakan iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam didasarkan karena keangkuhan dan kesombongannya. Ia mengira bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam alaihi salam, di mana iblis mengatakan, "Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah." Entah dari mana iblis berkesimpulan, sehingga sampai berkesimpulan bahwa api lebih mulia daripada tanah. Bukankah kedua-duanya juga makhluk? Artinya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalau orang sudah kerasukan setan dan kerasukan iblis, maka logikanya tidak lagi linear dan cara dia berpikir tidak lagi waras. Dia akan membanding-bandingkan sesuatu yang sebenarnya tidaklah sepadan untuk dibandingkan, artinya tidaklah cocok untuk dibandingkan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengajarkan kepada kita betapa kisah dari Nabi Adam ini memiliki banyak sekali hikmah. Hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala antara lain ketika memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, maka tidak ada kata lain daripada terhadap perintah itu kecuali adalah sami'na wa ata'na. Itulah yang dilakukan oleh para malaikat. Yang kedua, ketika perintah itu tidak dilakukan dengan baik, maka inilah yang terjadi pada iblis. Dia menolak dan kelak akan dimasukkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Inilah mungkin mengantar daripada tafsir terhadap ayat dalam surah Thaha ayat 116 ini. Dan di studio telah hadir Ustaz Perdana Indra yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Andi. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita di ayat 116 dari surah Thaha ini, karena masih terus melanjutkan seputar kisah Nabi Adam alaihissalam. Di sini Allah memulai redaksinya dengan wa'iz, yang kata Syekh Muhammad Mutawli Syarawi, kalau dimulai satu kalimat di dalam Al-Quran dengan kata iz yang artinya ingatlah, itu artinya bahwa rentetan informasi setelah kata iz itu adalah sesuatu yang memiliki ibrah, pelajaran yang patut kita petik dan kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Apa yang jadi pelajaran di sini? Ya, wa iz qulna lil malaikati isjudu, bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, maka malaikat taat kepada Allah, sedangkan iblis ya malah menjadi orang-orang yang ingkar dan tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya, kalau kita perhatikan kisah Nabi juga penuh dengan ibrah dan selalu dimulai dengan kata iz. Misalnya cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baita lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Ingatlah kami sudah persiapkan kepada Ibrahim tempat yang baik dan kami perintahkan kepadanya, ya. Wahai Ibrahim, kalau mau haji, ya alla tusyrik bi syai'a, haji dengan murni, jangan syirikkan Allah, dan tahhir baitiya, bersihkan tempat ini bagi orang-orang yang qa'imina wa ruka'is sujud, orang-orang yang melaksanakan manasik haji dan orang-orang yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mengadakan perjalanan Izra'a naram faqala li ahlihim kusu inni anastu nara, ketika dia berjalan bersama dengan pengikutnya, kemudian dia melihat ada kilatan cahaya api, dia kemudian mengatakan tetap di sini, ya aku akan cari api itu. Mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk bagi kita, ya menjadi penerang bagi kita untuk berjalan di malam hari, atau akan bisa kita jadikan sebagai penghangat di malam yang begitu dingin ini. Begitu juga dengan kisah Siti Maryam, ya izin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, ketika seorang Maryam mengucilkan dirinya dari kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga digambarkan oleh Allah izhuma fil ghari iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika keduanya berada di gua itu dan Abu Bakar sedang ketakutan, takut kalau-kalau orang kafir melihat, Nabi kemudian mengatakan la tahzan, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi kalau kita perhatikan, ya kata-kata atau redaksi iz ini penuh dengan makna, penuh dengan pelajaran, begitu sangat berharga bagi kita. Nah, salah satu pelajaran berharga yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata membuahkan satu kehidupan yang begitu sangat indah, membuahkan satu penghargaan yang besar dari Allah, sedangkan ketika seseorang tidak mau tunduk kepada Allah akan seperti iblis aba, merasa sombong, merasa tinggi, merasa lebih hebat, akan tetapi tidak akan mendapatkan kehormatan apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iz qulna lil malaikati isjudu, kami perintahkan malaikat untuk sujud, bahkan manusia sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, ya. Aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan salat, tunaikan zakat, wasjudu warka'u ma'ar raki'in, sujudlah dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk, kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Semua kita manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepadanya. Tetapi di antara sekian banyak manusia ada yang bertingkah seperti malaikat sehingga akhirnya mendapatkan kebaikan dari Allah, atau malah ada yang bersikap seperti iblis yang akhirnya aba, merasa sombong ketika sang pencipta alam semesta memerintahkan dirinya untuk sujud, dia tidak mau sujud, sama seperti iblis yang merasa sombong. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya, dia tidak melaksanakan perintahnya. Yang terjadi, yang sudah sama-sama kita pahami, bahwa ternyata malaikat tetap menjadi hamba Allah yang begitu sangat mulia, sedangkan iblis ketika merasa sombong dicampakkan oleh Allah keluar dari neraka, bahkan kelak nanti di hari akhirat akan hidup terus menanggung penderitaan, dan di hari kiamat akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Sekira itu Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambahan mungkin sedikit lagi bahwa menurut Syekh Mutawalli Syahrawi bahwa Nabi Adam alaihi salam itu memiliki dua kondisi yang perlu kita fahami. Ada kondisi yang pertama, yaitu kondisi di mana beliau adalah seorang nabi dan rasul yang dijamin kemaksumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena itulah Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Adapun apa yang terjadi, kekhilafan dan kesilapan, atau dia lupa terhadap apa yang telah dijanjikan Allah pada dirinya atau perjanjiannya dengan Allah, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia biasa. Artinya dia bukan Tuhan, yang kemudian dia, artinya Adam alaihi salam, dijadikan manusia untuk tinggal di muka bumi. Ini menjadi penting. karena di dalam Islam tidak ada manusia yang suci sama sekali layaknya seperti Tuhan atau memiliki kekuasaan dan kehebatan layaknya seperti Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala wahidul ahad, hanya dialah yang esa dan tidak ada yang sekutu baginya di dalam segala hal. Oleh karena itulah kisah Nabi Adam ini juga menjelaskan ke sisi kemanusiaan dan sisi bahwa Adam alaihi salam adalah bashar, bukan Tuhan itu sendiri. Mungkin ya, mudah-mudahan apa yang telah menjadi pelajaran ayat ini dapat kita ambil menjadi ibrah dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minta kertas, Pak.